Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى وقوله ولا هامة melanjutkan pembahasan tentang hadis la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Adwa dengan tiyarah sudah dibahas. Baqiya ma'ana al-hamah. Al-hamah bi ghairi tasydid, tanpa ditasydidkan. Jangan dibaca hamah. Ayat berbeda dengan apa yang ada dalam hadis mendoakan anak kecil u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah. Ya. Kalau ini dengan tasdid, u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min 'ainin lammah. Barakallahu fiikum. Sangat jauh perbedaannya. Kalau hamah tanpa ditasdidkan, yang benar as-sahih tanpa tasdid, berkata al-Farra maknanya tayrun min tuyuril lail. Burung dari burung-burung malam yang biasa keluarnya di tengah malam. Kaannahu ya'nil bumah. Apa saja burung yang keluar tengah malam? Hah? Kalalawar. Bagi yang berpendapat bahwa kalalawar itu adalah burung, padahal sebagian mereka berkata kalalawar itu bukan burung karena banyak perbedaan-perbedaannya. Kamu kalau lihat wajahnya seperti anjing wajahnya, dan burung itu bertelur, dia malah menyusui. Banyak perbedaan-perbedaan antara keduanya. Ala kulli hal, burung yang keluar malam adalah burung hantu. Di Indonesia dinamakan burung hantu. Di Arab dikatakan hamah. Hanya saja, sama dengan di Indonesia, mereka kalau mendengar burung itu bersuara takut. Seakan-akan menyeramkan, memberitakan berita duka, memberitakan berita kematian. Berkata Ibn al-A'rabi, kanu yatasya'amuna biha. Mereka dulu di zaman jahiliyah, yatasya'amuna biha, menganggap sial dengan adanya burung hantu tersebut. Idza waqa'at 'ala baiti ahadihim, kalau hinggap di salah satu dari rumah-rumah mereka. Katanya, yaqul, na'ata ilayya nafsi aw ahadan min ahli dari. Burung ini memberitakan berita kematian terhadapku atau kepada salah seorang dari keluargaku. Lihat keyakinan jahiliyah. Kalau tiba-tiba di atap rumahnya ada burung hantu bersuara, dia memberitakan berita kematian, katanya. Terhadapku, mungkin aku akan mati malam ini atau besok hari. Atau salah satu dari keluarga ini akan ada yang mati. Maka Nabi menyatakan, la hamah, gak ada hamah, bohong itu. Dia tidak memberitakan kematian apapun. Kalau memang ditakdirkan malam itu ada yang mati, ya mati. Ada burung itu ataupun tidak ada. Kalau tidak ada yang memang ditakdirkan malam itu mati, yang gak akan mati. Walaupun 10 burung hantu berbunyi semua. Tetap gak ada yang mati. Kalau memang belum ajalnya. Gak ada kaitannya dengan suara burung tersebut. Al-Baddah. Sama sekali. Qala faja'al hadithu binafi dhalika wa ibtalih. Maka datanglah hadis yang menafikan yang demikian dan membatalkannya. Adapun hamah dengan tasydid yang dijamakkan dengan hawam, binatang-binatang buas, binatang yang jahat, binatang yang berbisa, binatang yang mematikan. Nah, itu hawam. Tapi kembali kepada kita. Qauluhu wala safar. Hamah tidak dibahas panjang. Karena intinya sama dengan apa? Tiarah. Anggapan sial. Tiarahnya ditiadakan secara umum. Khususnya yang bertatayur dengan burung-burung hantu atau burung-burung malam, itu pun dinafikan. Tidak ada anggapan-anggapan sial pada apapun, termasuk pada burung hantu. Yang keempat, wala safar. Disebutkan dengan fathah safar. Bukan safir, bukan safur. Bifathil fa. Difathahkan di fa-nya. Diriwayatkan oleh Ubaidah di dalam Gharibil Hadis dari Rukbah, annahu qala hiya hayyatun takunu fil batni tusibul mashiyah. Itu adalah nama seekor ular yang biasa hidup di perut binatang atau di perut manusia. Tusibul mashiyah wan nas, bisa mengenai manusia, bisa mengenai binatang-binatang ternak. Wa hiya a'da minal jarm, dan dia sangat menular lebih daripada jarum. Lebih menakutkan dan lebih, kata mereka, mematikan. Dijuluki safar. Hadza 'indal 'arabi, ini menurut orang-orang Arab. Kalau ya tafsir yang pertama ini benar, masuk ke mana? Masuk ke adwa atau masuk ke tiarah? Hah? Mana yang jawab? Adwa. Irfa' as-saut barakallahu fikum. Antum rijal. Antum rijal. Kalau perempuan iya, enggak usah keraskan suaranya. Kalau laki-laki yang tegas. Adwa. Ah, begitu. Sehingga gurunya mantap melihat masyaallah semua jawab. Sahih. Berarti kalau iya, karena saya katakan kalau iya ada makna lain nanti. Pertama, la adwa. La adwa. Kedua, tiarah wa la tiarata. Kemudian, wala hama. Wala safar. Jadi ternyata intinya adalah adwa dengan tiarah. Enggak ada penyakit yang menular dengan dirinya, kemudian engkau mengkhawatirkan penyakit itu datang, kemudian engkau memohon pada sang penyakit, wahai penyakit, itu jahiliyah. Tiarah, anggapan sial pada sesuatu, juga jahiliyah. Baru kemudian dicontohkan satu persatu. Yang adwa, contohnya safar. Mereka saking takutnya dengan penyakit safar, sejenis ular yang bisa masuk ke tubuh manusia, bisa pula masuk ke tubuh hewan, kemudian hidup di perut. Bisa dibayangkan, ada ular hidup dalam perut. Dan itu biasanya orang yang berteman ikut kena, berteman lagi ikut kena. Unta yang satu kandang 300 ekor kena semua. Tiba-tiba mati semua. Sehingga mereka sangat takutnya. Kemudian mulai mereka memohon, wahai safar, jangan tinggalkan aku wala tadar. Pergilah engkau kemanapun kau safar. Hah? Pakai mantra-mantra yang dibuat untuk mengusir safar. Wahai safar, pergilah engkau safar. Jangan tinggal di sini. Wa kunna nahdar. Nahdar takut. Khawatir. Kenapa? Mengapa? Kok makhluk yang gak bisa apa-apa yang diajak bicara? Makhluk tersebut gak bisa menakdirkan orang sakit, gak bisa menakdirkan orang sehat. Berdoalah kepada Allah. Gak ada adwa, gak ada safar, begitu. Sedangkan tiarah, contohnya adalah hama. Tiarah itu kan tatayur, menganggap sial pada sesuatu. Pada sesuatu apapun tidak boleh. Hukum asalnya dari burung-burung. Kalau burung ini membawa kesialan, burung ini membawa keuntungan dan seterusnya. Sehingga dikatakan, wala hamah, gak ada pula itu tiarah bertatayur dengan burung hantu. Kalau berbunyi di atap sebuah rumah, dikatakan itu berita kematian. Dan itu ketika saya kecil, masih terdengar suara itu, ucapan-ucapan seperti itu. Saya ingat sekali ketika ada yang lewat burung gagak, teman-teman saya waktu itu mengatakan, wah, akan ada yang mati di kampung ini. Akan ada yang mati di kampung ini. Waktu itu kita gak ngerti apa-apa. Setelah belajar, berarti yang dulu itu pengaruh dari tatayur. Subhanallah, ini bukti bahwa perkara jahiliyah yang dulu sebelum Islam ternyata masih ada sisanya sampai hari ini. Baik, na'udzubillah min dzalik. Semoga kalian bisa mengajarkan pada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, agar mereka jangan terbawa dengan pikiran-pikiran tatayur. Jangan terbawa dengan pikiran-pikiran safar wala hamah. Wa ala hadza, dengan makna safar artinya ular tadi, jangan dikira ularnya besar. Ularnya enggak kelihatan, sangat kecilnya. Tetapi dari satu orang tiba-tiba bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sana, bisa pindah ke sini, begitu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Secara kedokteran ini penyakit apa saya tidak tahu. Mungkin kalau ditanyakan pada mereka, mereka akan paham. Wa ala hadza fal muradu bi nafihi, dengan ini berarti yang dimaukan dengan penafiannya adalah penafian ma kanu ya'taqiduna minal adwa. Yang dinafikan bukan keberadaannya. Keberadaannya ya ada memang penyakit itu. Tetapi yang dinafikan adalah baik. Yang dinafikan adalah keyakinan batil bahwa dia bisa berpindah dengan kemauannya sendiri, bukan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian engkau takut kepada makhluk-makhluk yang sangat kecil tersebut, kemudian engkau memohon berdoa kepada makhluk tersebut. Ini kebodohan jahiliyah. La adwa wala safar. Wa mimman qala bihadza, di antara para ulama yang berpendapat dengan makna safar ini yang pertama, ini makna safar adalah penyakit atau sejenis ular yang masuk ke tubuh manusia adalah Sufyan bin Uyainah. Imam Ahmad wal Imam Al-Bukhari wa Ibn Jarir rahimahumullahu ajma'in. Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari wa Imam Ibn Jarir. Qala al-akharun, sedangkan yang lain berpendapat. Ini makna kedua. Bahwa safar yang dimaksud, al-muradu bihi syahru safar, yang dimaukan adalah bulan safar. Wa nafi lima kana al-jahiliyah yaf'alunahu, dan dinafikan oleh Nabi tidak ada safar. Maknanya dalam menafikan apa yang pernah dilakukan oleh jahiliyah. Ahlul jahiliyah yaf'aluna, yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Finnasi. Finnasi. Apa ayatnya? Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya nasi yang mereka lakukan itu adalah tambahan kekufuran lagi. Sudah mereka kafir, ingkar kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, ditambah lagi merubah-rubah bulan. Nasi menunda bulan Safar, menggantinya dengan bulan lain. Membohongi diri-diri mereka sendiri. Maka Allah katakan, innama nasi'u ziyadatun fil kufri. Apa lanjutan ayatnya? Hah? Irfa saut. Mana suaranya? Hah? Kelas lagi. Masih belum kedengaran. Yudallu bihi allazina kafaru, yang setelahnya yuhillunahu 'ama, naam, dihalalkan pada tahun ini kemudian diharamkan pada tahun lain. Jadi ketika mau masuk bulan Safar, kita sepakat bulan ini kita ganti, bukan bulan Safar, bulan Safarnya nanti. Jadi maunya apa? Yuhillunahu 'ama, dijadikan bulan haram pada satu tahun, dijadikan bulan halal pada tahun lain. Nanti saja tahun yang berikutnya baru kita katakan haram, bulan yang suci. Kan bulan-bulan suci khusus. Tetapi mereka menghindar dari bulan Safar. Mengapa? Karena bulan Safar itu banyak kejadian sial. Idan bihadat tafsiri, aina yadkhul al-adwa wala tiara? Hah? Tiara. Subhanallah. Berarti, makanya saya katakan tadi, perhatikan insaha. Kalau benar pendapat pertama, maksudnya kemana? Ke adwa. Tetapi kalau pendapat yang kedua, maksudnya ke tiara. Kalau pendapat pertama, safar bermakna penyakit seperti sejenis ular kecil yang bisa masuk ke perut binatang ternak atau masuk ke perut manusia dan sangat menular, sangat mematikan. Berarti makna la safar artinya tidak ada adwa, enggak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tetapi kalau tafsir kedua, safar bermakna bulan dan mereka tunda bulan itu, mereka ganti dan seterusnya karena menghindari bulan Safar, karena bulan itu dianggap bulan sial, maka sejenis dengan tiara. Nabi menyatakan tidak ada tiara dan tidak ada pula Safar. Tidak ada pula Safar. Sekarang kita tulis dalam bentuk berbeda. Tulis Safar, kemudian panah ke adwa dengan panah ke tiara. Ah, begitu. Safar kadang dipahami maknanya adalah penyakit yang masuk ke perut manusia atau binatang ternak yang sangat menular, berarti maksudnya ke adwa. Tetapi Safar juga dipahami dengan makna bulan Safar yang dianggap sial, berarti tiara. kembali kepada kita. Idan, ma makna nafi li makna tsani? Apa makna nafi pada makna yang kedua? Kalau diartikan bulan Safar, sedangkan yang dinafikan adalah apa yang dilakukan oleh jahiliyah adalah nasi. Kalian tulis ayat tadi, barakallahu fikum, jangan bilang gak ada di kitab kalau ditanya dalam ulangan. Karena sudah dijelaskan. Ini kaitannya dengan ayat tersebut. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Wa kanu yuhilluna al-muharram wa yuharrimuna safar makanahu. Mereka halalkan bulan Muharram, padahal bulan Muharram adalah bulan haram, mereka halalkan. Wa yuharrimunahu safar, dan kemudian mereka jadikan bulan haram bulan safar. Kenapa? Supaya enggak banyak musibah, enggak banyak kejelekan, karena safar itu begini dan begitu. Wa huwa qaulu Malik, dan ini pendapat Imam Malik, akhrajahu Abu Dawud fi Sunan. Wa rawa Abu Dawud an Muhammad ibn Rashid, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Muhammad ibn Rashid, amman sami'ahu yaqul, dari orang yang mendengarkan beliau berkata, inna ahlal jahiliyah yatasha'amuna bisafar, sesungguhnya penduduk jahiliyah mereka bertasya'um, menganggap sial bulan Safar. Wa yaquluna, mereka berkata, innahu syahrun mash'umun, itu adalah bulan yang penuh kesialan. Fa'attalan Nabi SAW dalik, maka Nabi pun membatalkannya. Gak ada itu keyakinan Safar bulan sial, gak ada. Tapi diringkas dengan kalimat wala Safar, gak ada Safar. Baik, karena menganggap bulan Safar sebagai bulan sial, maka mereka buat bulan Safar menjadi bulan haram. Sedangkan bulan haramnya mereka ganti jadi bulan halal. Ditukar-tukar oleh mereka. Fahada barakallahu fikum ziyadatun fil kufri, tambahan kekafiran. Berkata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa la'alla hadzal qawlu ashbahul aqwal. Sepertinya pendapat yang kedua ini yang lebih mirip dan yang lebih dekat dari kebenaran dari semua pendapat-pendapat para ulama tadi. Baik. Kalau bisa kedua-duanya dan tidak bertentangan, kenapa tidak? Wala safar, enggak safar adwa, penyakit, enggak safar bulan safar yang katanya sial, semuanya enggak ada. Kan boleh. Sehingga tidak perlu dipertentangkan antara dua pendapat tersebut, barakallahu fikum. La safar, tidak ada safar, enggak ada penyakit yang menular yang dinamakan safar, dan tidak ada pula bulan yang dianggap sial seperti bulan safar. Dua-duanya dinafikan. Wa tasya'um bi safari huwa min jinsit tiyar al-manhi anha. Menganggap sial bulan safar itu sejenis dengan tiyarah. Tiyarah al-manhi anha, tiyarah yang dilarang. Sehingga seakan-akan dua pertama am, dua kedua khos. Dan itu sering di dalam bahasa Arab, tata bahasa seperti itu. Umum dulu, kemudian khusus. Atau khusus dulu, kemudian umum. Seperti misalnya Abdullah, Muhammad, dan seluruh santri gak boleh keluar. Kenapa disebut Abdullah Muhammad dulu, baru kemudian seluruh santri? Misalnya dua orang ini terkenal nakal dalam saat yang sering keluar, sehingga diumumkan semua santri tidak boleh keluar. Abdullah, Muhammad juga gak boleh. Awas. Kan sama saja sesungguhnya. Tapi yang tadi umum, yang ini khusus, atau yang ini umum, yang ini contohnya, fulan mau fulan. Tiarah, tidak ada. Khususnya, hamah, tidak ada. Artinya, hamah pun dari tiarah tidak ada. Yang kedua, sama saja. Ketika bicara tentang, la adwa, Enggak ada adwa. Enggak ada pula safar. Penyakit yang katanya begini-begini. Enggak ada itu. Tadinya am, kemudian dicontohkan satu contoh. Atful ami alal khas atau atful khasi alal am. Yang ada di sini, atful khasi alal am. Digandengkannya yang khusus kepada yang umum. Kembali kepada kita. Wa kadzalika tasya'un bi yawmin minal ayyam. Demikian pula anggapan sial pada hari-hari. Kenapa disebut bulan Safar? Karena sangat besar ziyadatun fil kufur dan sangat terkenal. Saking terkenalnya sampai hari ini masih ada. Mereka punya sholat khusus di bulan Safar. Namanya sholat tolak bala. Sholatnya seperti sholat id di lapangan. Untuk menolak bencana. Ditanya kenapa di bulan Safar? Karena bulan Safar itu tempatnya bencana. Dari mana itu? Maka kalau sempat bertemu dengan mereka, kita sampaikan la safar. Wala tiarasa. Wala adwa. Wala hama, wala safar. Tidak ada itu. Safar-safar bulan sial. Tidak ada. Dari mana? Kata siapa? Oh, bulan safar itu bulan sial. Sama saja. Bulan satu, bulan yang lainnya. Kalau Allah kehendaki terjadi kesialan, terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki terjadi, enggak terjadi. Maka jangan kalian menganggap bulan ini bulan sial, bulan itu bulan sial. La ahad. Tidak ada seorang pun yang tahu Allah akan timpakan kesialan di mana. Baik. Hari pun demikian. Hari Kamis, hari sial. Atau hari Senin, hari sial. Hari Senin, hari sial. Karena mereka menganggap sudah mulai kembali rutinitas. Sabtu libur, Ahad libur, Senin, wah mulai. Yang kerja sudah mulai pusing mikirkan pekerjaannya di kantor. Yang sekolah sudah mikirin lagi PR lagi, sudah mikirin hafalan-hafalan. Wah, hari Senin ini paling sial. Akhirnya dikira bahwa harinya yang salah. Gak ada kaitannya. Barakallahu fiikum. Qala wa tasha'um ahli al-jahiliyah bi Syawal fi nikahi fihi khassah. Kaum jahiliyah juga punya anggapan sial pada bulan Syawal, tapi khusus untuk nikah. Jangan nikah di bulan Syawal, nanti begini, nanti begitu. Jangan nikah di bulan Syawal, nanti begini, nanti akan kejadian begini, akan sial dan seterusnya. Fahadihi aydhan jahiliyah. Dan ini juga dinafikan. Tidak ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Baik. Barakallahu fiikum. Boleh enggak dibalik? Karena mereka menganggap hari sial, kita sengaja nikah di bulan Syawal. Mau apa? Bulan Syawal akan membawa kebaikan. Boleh? Yang geleng-geleng benar. Tapi salahnya kenapa enggak ngomong? Cuma geleng-geleng toh. Barakallahu fiikum. Mengingatkan apa kemarin? Mengingatkan kisah Ibnu Abbas yang sedang duduk-duduk, kemudian ada burung yang lewat. Burung yang di zaman jahiliyah dianggap sial. Burung itu lewat, ada orang yang berkata, khair, khair, kebaikan, kebaikan. Maka dikatakan, la khair wa la syar. Kata Ibnu Abbas, enggak ada kaitannya. La khair wa la syar. Tidak kebaikan, tidak pula keburukan. Bulan itu bulan sama dengan bulan lainnya. Silakan kamu menikah, silakan tidak, bebas. Barakallahu fiikum. Kecuali kalau ada riwayat-riwayat lain yang menyatakan bahwa itu ada keutamaan tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada kitab. Sudah disebutkan empat perkara. La adwa wa la tiarata wa la hamah wa la safar. Tetapi ada kalimat wa fi muslim atau wa fi riwayatin, di dalam salah satu riwayat disebutkan wala ghaul awala nau awala ghaul. Ya. Tidak ada pula nau maknanya bintang-bintang wala ghaul, sehingga dilanjutkan dengan pembahasan tentang nau'a wala nau'a. An-nau wahidul anwa. Nau adalah bentuk mufrad dari anwa. Wa sayatil kalamu alaihi fi babih. Dan akan datang nanti pembicaraannya pada babnya secara khusus, bab perbintangan. Kamu buka 2 halaman atau 3 halaman ke belakang, kemudian ada bab Maja'a fit tanjim. Bab tentang masalah perbintangan. 4 halaman. Kalau sama cetakannya. Iya. Tanjim. Akan dibahas di sana. Sehingga di sini tidak disinggung banyak. Karena akan dibahas nanti fit tanjim. Paling tidak kalian sudah pernah hafal hadisnya. Yaitu ketika Rasulullah SAW salat di salat subuh di bekas-bekas hujan. Kemudian berpaling menghadap makmumnya dan berkata, hari ini, pagi ini, ada orang yang kafir, ada orang yang mukmin. Siapa yang berkata, mutirna binau'i kada, kami diberi hujan dengan nau' kada, fahuwa mu'min, fahuwa kafirun billah, wa mu'minun bil anwa'. Siapa yang berkata bahwa hujan ini karena nau, karena bintang ini, bintang itu, maka dia kafir kepada Allah dan beriman pada bintang-bintang. Barang siapa yang menyatakan mutirna bi fadlillah, kami diberi hujan dengan fadilah dari Allah, maka dia beriman kepada Allah dan ingkar kepada bintang-bintang. Itu yang akan dibahas nanti insyaAllah pada babnya. Yang berikutnya, ghaul, wala ghaul. Wahuwa bidhammi, dengan fathah. Sering keliru saya membacanya dengan ghaul, padahal bukan ghaul. Kata beliau ghul dengan dhamma. Ghul. Wajamuhu aghwalun wa ghailan, dijamakkan dengan aghwal dan ghailan. Wa huwa al-muradu huna, dan itulah yang dimaukan di sini. Nabi menyatakan wala ghul adalah wala aghwal wala ghailan. Berkata Abu Sa'adat wa huwa Ibnu al-Athir fi gharib al-hadith, al-ghul wahidul ghailani wa huwa jinsun min al-jinni wasyayatin. Dia adalah sejenis jin dan setan yang kanatil arab taz'umu annal ghul fil falati tatara'a. Yang orang-orang Arab menganggap, perhatikan kalimatnya, memakai za'ama taz'umu. Sudah pernah saya sampaikan kalimat za'ama menganggap tapi salah. Anggapan batil. Za'ama. Makanya sering diterjemahkan dengan mengaku-ngaku. Nah, kaum jahiliyah Arab menganggap dengan batil bahwa ghul biasa di padang pasir memperlihatkan diri pada manusia dengan berbagai macam bentuk. Kayak gunung padahal bukan gunung, kayak bukit padahal bukan bukit, kayak pohon padahal bukan pohon, kayak apalagi tataraa linnas. Memperlihatkan diri pada manusia. Apa biasanya mereka pakai bahasa? Memperlihatkan diri. Hah? Kejadian. Menjelma, ya. Menjelma. Tiba-tiba. Tapi bukan kaitannya dengan sesuatu yang menyeramkan. Tapi sesuatu yang menyesatkan. Sehingga ketika kamu jalan, dikira jalan. Sampai di tengah padang pasir yang gak ada apapun, baru sadar. Ini saya jalan kemana? Dia keliling seluruhnya pasir tok, tidak ada apapun. Maka mati kelaparan, kehausan. Itu yang sering terjadi di masa-masa itu. Tidak ada HP, ada HP tidak ada sinyal. Tidak ada apapun. Sehingga barakallahu fikum, mereka takut dengan hul. Tatalawwan talawunan fi suwarin. Tatalawwan berwarna-warni. Tidak mesti maknanya warna. Warna-warni itu artinya berbagai macam bentuk begitu. Ya. Sama seperti bahasa Indonesia juga demikian. Dikatakan orang ini sikapnya berwarna-warni. Apa maknanya? Masa orangnya jadi biru, kuning, hijau? Enggak. Cuma di sini kayak baik. Di sana, Masya Allah. Aslinya kelihatan. Di situ dia kayak salafi. Di tempat lain, sudah lain lagi. Kayak bunglon. Kalau bunglon, benar-benar warnanya berubah-ubah. Tapi manusia, biasanya sikapnya berubah-ubah. Sehingga ada ucapan Hudzaifah bin Yaman. Inna dinallahi wahid. Wala tatalawwan fid din. Jangan berwarna-warni dalam beragama. Karena agama Allah itu satu. La tatalawwan fid din. Jangan berwarna-warni dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid. Karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Baik. Maka disebutkan di dalam kurung. Bainal qausaini. Bainal qausaini. Fi suwarin. Maksudnya tata lawannya fi suwarin. Berubah-ubahnya, berwarna-warninya dalam bentuknya. Berwarna-warni. Seperti ada jalan setapak, kamu ikuti. Ternyata begitu sudah tersesat, kamu lihat ke belakang gak ada jalan setapak. Lihat ke depan juga gak ada jalan setapak. Loh, saya tadi ngikuti jalan yang mana? Kejadiannya sebagaimana yang tadi juga ada. Kejadian seperti itu ada. Karena jinnya ada, syaitannya ada, yang suka mengganggu ada. Tetapi apakah kemudian kita harus memohon kepada para jin tadi, wahai jin yang ada di lembah ini, aku berlindung kepadamu dari gangguan anak buahmu. Ini jahiliyah. Seperti yang pernah kita lewati pembahasan yang lalu. Yaitu ucapan musyrikin jahiliyah. A'udhu bisayyidi hadal wadi min sufahai qawmih. A'udhu bisayyidi hadal wadi. Aku berlindung dari penjaga lembah ini. Dari kejahatan anak buahnya. Jadi berlindungnya kepada pimpinannya. Wahai dedengkot jin. Wahai pimpinan jin. Aku berlindung kepadamu dari anak buahmu yang suka ganggu. Baik. Kemudian diganti oleh Nabi SAW. Dengan doa apa? Hah? Jangan hafal yang batilnya, yang benarnya lupa. A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min ainin lamah. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Idza nazala manzilan. Jika seseorang, kata Nabi, singgah di satu tempat, maka ucapkan, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, kepada kalimat-kalimat Allah, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Kembali kepada kita. Tatalawwan talawunan fi suwarin. Berwarna-warni dalam bentuknya. Fi suwarin syatta, dalam bentuk yang bermacam-macam. Wataghuluhum, dan menyesatkan mereka. Itulah dinamakan ghul. Karena menyesatkan. Taghuluhum ay tudilluhum anit tariq. Menyesatkan dari jalan. Watuhlikuhum, dan akhirnya binasa. Ini resiko. perjalanan di padang pasir adalah seperti itu. Kalau tersesat, resikonya mati. Karena tidak seperti tersesat di Jawa. Hah? Kamu tersesat kemanapun, ada warung. Iya kan? Ada telepon umum. Ada pom bensin. Bisa nanya dan seterusnya. Kalau di padang pasir begitu tersesat, ya sudah. Tunggu ajal saja. Tunggu ajal saja. Seperti kisah Abdul Muttalib. Dah gali kubur masing-masing. Tunggu mati. Karena tidak mungkin ada bantuan di mana-mana. Barakallahu fiikum. Sehingga mereka sangat takut dengan yang namanya ghul. Ghul ini menggambarkan seperti ada jalan. Di antara bukit. Padahal bukitnya enggak ada, ininya enggak ada, ininya enggak ada. Sampai di sana hanya padang pasir saja. Sepanjang-panjang mata memandang. Sejauh-jauh mata memandang. Mau kembali sudah terlalu jauh. Mau melanjutkan tidak akan sampai. Sehingga ujungnya tuhlikuhum. Fanafahun Nabi SAW mu'attalahu. Maka Nabi menafikannya. Dan membatilkannya. Pertanyaan. Yang dinafikan apanya? Bahwa setan tadi tidak ada? Atau jin tadi tidak ada? Setan jin yang mengganggu enggak ada? Atau maknanya enggak mungkin mereka menyesatkan tanpa Allah takdirkan? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Artinya, jangan engkau takut kepada mereka. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Makhluk apapun, ghul ataupun selain ghul, tidak akan bisa ngaruh kalau kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dengan ghul. Gak ada itu ghul. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kita pernah, supaya kalian tahu bahwa itu terjadi. Kita itu saya di dalamnya. Naik mobil, supirnya sudah biasa bolak-balik dari Cirebon ke Jogja. Berangkat seperti biasanya. Tidak ada perbedaan. Sampai di tengah perjalanan, tengah malam, itu jalan yang dilalui semakin kecil. Semakin kecil lagi. Semakin kecil lagi. Kita sudah bertanya-tanya. Ini kamu gak salah-salah jalan? Saya gak belok kemana-mana kok. Serius. Serius. Yaudah lanjutkan saja. Jangan-jangan ini ghul. Doa pada Allah. Lanjutkan lagi. Tambah kecil. Tambah kecil. Sampai gak ada aspalnya. Batu-batu saja. Ini kalau ini jelas salah. Udah yakin salah. Balik. Itu gak ada manusia satupun, gak ada rumah satupun. Sepi. Balik. Sampai berapa kilometer jauhnya. Berapa puluh kilo. Baru ketemu rumah. Nanya, ke Jogja kemana? Rumah masih ke sana. Masih sekian lagi. Masih jauh lagi. Berapa puluh kilometer lagi, belok kiri. Ini barakallahu fikum. Ketika kita lupa mengucapkan doa tadi, atau ketika kita waktu itu ketiduran, atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah yang menakdirkan. Ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, sudah kita langsung sadar ini salah. Balik. Ternyata benar salah. Sampai hari ini masih misteri beloknya di mana, salahnya di mana, tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Inti dari pembahasan ini adalah jangan engkau takut pada ghul. Tidak ada ghul. Doa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kemarin itu ya di Jawa masih. Masih ketemu rumah. Kalau di padang pasir, wassalam. Habis bekal, habis makanan, gak ada warung, gak ada toko, gak ada rumah apapun, ya sudah tunggu mati. A'udzubillah min dzalik. Kembali kepada kitab. Fayakunul ma'na biqaulihi la ghul, tidak ada ghul, annaha la tastati' an tudilla ahadan ma'a dzikrillah. Lihat penafiannya, jangan sampai salah. Penafian Nabi la ghul maknanya tidak ada yang bisa menyesatkan, enggak ada yang bisa membelokkan, menyesatkan siapapun yang berzikir kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Wa yashhadu lahu al-hadithul akhar, ditambah lagi dengan hadis yang lain sebagai pendukungnya. La ghul walakin as-sa'ali. Ghul itu enggak ada. Yang ada hanya sa'ali. Apa itu sa'ali? Saharatul jinni. Saharatul jin. Jin-jin tukang sihir. Jadi ternyata jin yang bisa berhubungan dengan manusia itu bukan jin biasa. Jin yang sudah memakai sihir. Seperti manusia yang berhubungan dengan jin adalah bukan manusia yang biasa. Manusia yang mempelajari ilmu sihir. Jadi ada manusia tukang sihir, ada jin tukang sihir. Ada manusia dukun-dukun, ada jin juga dukun-dukun. Maka di dalam riwayat yang lain ini disebutkan sa'ali adalah saharatul jin, tukang sihir dari kalangan jin. Walakin fil jinni saharah lahum talbisun wa takhil. Ada sa'ali, jin-jin tukang sihir yang kemudian menyihir manusia dan kemudian menggambarkan, membayangkan, mengkhayalkan bentuk-bentuk tertentu yang ternyata itu sama sekali bukan benar atau bukan nyata, tidak nyata. Pernah dengar kemarin ikhwan kita yang pulang dari daurah, bukan daurah ini, daurah yang dulu, ada yang sempat aneh juga perjalanannya, dibawa ke tempat atau di melewati tempat yang sangat aneh, nggak tahu di mana. Setelah mereka berzikir dan sebagainya, baca Quran sebagainya, mereka kembali ke tempat yang dikenal dan mereka melanjutkan perjalanan sampai pulang. Mobil yang bersama-sama perbedaannya sampai berapa jam? Karena hilangnya mobil yang satu ini entah kemana hilangnya. Berarti barakallahu fikum, keberadaan jin yang mengganggu, keberadaan syaitan yang mengganggu ada, tetapi dinafikan mereka enggak akan bisa kalau engkau berzikir pada Allah. Mereka enggak akan bisa menyesatkan kalau engkau berdoa kepada Allah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Jangan kemudian malah menghormati jin-jin tadi. Wahai ghul, jangan kau sesatkan aku. Ya ghul, la tudillana tadlila. Ya ghul. Jangan begitu. Kesenangan mereka. Malah tambah mengganggu supaya tambah hormat manusia. Tambah memuliakannya. La wallah, mereka enggak bisa apa-apa. Mereka enggak mampu berbuat apapun dan enggak mampu menakdirkan apapun. Allah yang menakdirkan. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu. Di antaranya ada hadis lain yang berkait dengan ghul. Idza taghawwalatil ghailanu fabadiru bil adzan. Kalau para ghailan sudah mulai mengganggu, maka segeralah mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Dianjurkan disuruh azan ketika diganggu oleh ghailan. Dalil ini menunjukkan ghailan ada apa enggak ada? Hah? Berarti ada kan? Karena Nabi menyatakan siapa yang diganggu oleh ghailan, maka umandangkanlah azan. Barakallahu fikum. Berarti ketika dikatakan la ghul, tidak ada ghul, bukan tidak ada gangguannya, bukan. Tetapi tidak ada pengaruh yang seperti diyakini oleh jahiliyah. Tidak ada itu. Tidak bisa apa-apa ghul itu. Kalau engkau berlindung pada Allah, pada Allah Ta'ala. Tukang sihir itu, dari kalangan manusia atau dari kalangan jin, enggak bisa apa-apa. Kalau engkau berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai idfa'u syarraha bi dzikrillah. Maksud dari azan tadi adalah tolaklah pengaruh ghailan, pengaruh ghul dengan zikir kepada Allah. Wa hadha yadullu ala annahu lam yurid bina fiha adamaha. Dari sini menunjukkan bahwa beliau tidak bermaksud menafikan keberadaannya, tidak. Bukan bermakna tidak ada, yakni tidak menafikan keberadaannya, bukan. Tetapi menafikan pengaruhnya. Enggak akan bisa ngaruh kalau engkau berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya merupakan potongan hadis. Idza taghawwalatil ghailanu fabadiru bil adzan. Potongan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Abu Ya'la dari hadis Jabir dan memiliki hadis-hadis pendukung syawahid dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf dan juga memiliki syahid pendukung lagi yang lain dari hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan juga inti kisahnya riwayatnya ada dalam Sahih Muslim tetapi tidak ada lafaz tersebut. Wallahu taala a'lam. Artinya lafaz tersebut potongan yang merupakan ziyadah dari apa yang ada dalam Sahih Muslim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa minhu hadis Abi Ayyub. Yang berikutnya hadis Abi Ayyub. Kana li tamrun fi sahwatin فكانت الغول تجيء فتأخذ. Aku waktu itu dalam safar membawa satu keranjang kurma untuk bekal. فكانت الغول تجيء فتأخذ. Tiba-tiba datang ghul mengambilnya, merampasnya. Tiba-tiba seperti ada yang merampas, terbang hilang. Ini barakallahu fiikum, riwayat ini merupakan ucapan sahabat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharib. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnad. Artinya beliau menganggap ghul itu ada. Baik. Sehingga jangan engkau lupa berzikir. Kata Az-Zahabi rahimahullah. Aku setiap singgah di satu tempat dalam perjalanan safar selalu mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Begitu suatu saat aku tersengat kala jengking, aku ingat bahwa saat itu aku lupa mengucapkan kalimat itu. Subhanallah. Begitu lupa mengucapkan kalimat a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq, tiba-tiba beliau tersengat binatang berbisa. Padahal kalau berdoa selalu selamat, tidak pernah ada apa-apa. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Makna min syarri ma khalaq dari kejelekan makhluk-makhluknya. Nah. Qala al-musannif, berkata lagi musannif rahimahullahu taala, berarti pembahasan hadis kemarin selesai. Yang berikutnya adalah pembahasan hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh musannif. Kata musannif dari Anas bin Malik dan juga lahuma dari keduanya juga Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Enggak ada adwa, enggak ada tiyarah, dan yang mengagumkan aku adalah al-fa'lu. Qalu wa mal fa'l? Ditanya oleh mereka, apa itu fa'l? Qala al-kalimatu tayyibah. Al-fa'l adalah kalimat yang tayyibah. La adwa wala tiarahnya sudah dibahas walhamdulillah. Berarti tersisa kalimat berikutnya yu'jibuni al-fa'lu. Sehingga dalam syarahnya perhatikan langsung membahas wa yu'jibuni al-fa'lu. Karena kalimat awalnya sama dengan hadis sebelumnya. La adwa wala tiarah. Adapun makna yu'jibuni al-fa'lu, qala Abu Sa'adat, al-fa'al mahmuzun berhamzah. Al-fa'l. Jadi jangan dibaca fal. Kalau fal berarti tidak ada hamzahnya. Al-fa'l mahmuz berhamzah. Fima yasurru wa yasu'u. Bisa dipakai pada apa yang menggembirakan, bisa pula dipakai pada apa yang menjelekkan. Jadi kalimat yang unik memiliki makna dua yang bertentangan. Anggapan baik dan anggapan jelek, harapan baik dan harapan jelek disebut fa'al. Wa tiyaratu la takunu illa fima yasu'u. Adapun tiarah dipakai hanya pada yang jelek. Wa rubbama istu'milat fima yasurru, tetapi hanya saja kadang dipakai untuk yang menggembirakan. Perhatikan barakallahu fikum. Al-fa'al dan at-tiyara, dua-duanya merupakan anggapan baik dan anggapan sial sekaligus. Dalam bahasa Arab ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Sehingga maknanya kebaik atau kejelek, kebaik atau keburuk tergantung siyaqul kalam. Tergantung siyaqul kalamnya, konteks kalimatnya. Fima yasurru wa fima yasu'u. At-tiyarah fima yasurru wa fima yasu'u. Tetapi al-fa'al walaba fi isti'malihi fi fima yasurru. والطيرة غلب في استعمالها في ما يسوء. طيب dua-duanya bisa dipakai pada yang baik dan yang jelek. Al-fa'al harapan baik atau harapan jelek. Tiarah kekhawatiran baik, kekhawatiran jelek. Apa kekhawatiran baik ada? Hah? Harapan baik atau kekhawatiran jelek. Ini juga sama, harapan baik atau kekhawatiran jelek. Sehingga ketika burung terbang tadi dikatakan khair-khair, Ibn Abbas menegur. Karena itu juga termasuk tiarah. Anggapan baik, kok ini alamat baik nih, ada suara burung. La khair wa la syarr. Enggak ada kebaikan, enggak ada kejelekan, enggak ada ruh apapun. Artinya dua-duanya tiarah. Anggapan baik tiarah, anggapan jelek juga tiarah. Baik. Dua-duanya dibantah oleh Ibn Abbas. Al-fa'al adalah harapan baik, tetapi bukan seperti tiarah. Anggapan baik dan jelek pada benda tertentu. Kalau al-fa'al kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah jadikan baik. Sehingga ketika ada seseorang datang, siapa namamu? Nama saya adalah Untung. Masya Allah, mudah-mudahan kau diberi keuntungan. Hah? Apa itu tiarah bukan? Itu fa'al. Kita berharap pada Allah SWT. Karena mendengar nama yang terdengar bagus. Untung. Untung kan menguntungkan kan? Dari daerah mana? Dari daerah apa yang menguntungkan? Daerah subur. Masya Allah, nama daerah yang subur. Mudah-mudahan Desa Musubur. Naik bus apa ke sini? Bus selamat. Masya Allah, mudah-mudahan selamat. Ini barakallahu fikum berbeda dengan tiara. Berbeda dengan tiara. Oh, ini alamat baik, ini alamat jelek, ini tanda baik, ini tanda jelek. Itu tiara. Tetapi penggunaannya, tiara lebih sering kepada bima yasu'u. Adapun fa'al penggunaannya bima yasurru. Pernah enggak fa'al disebut bima yasu? Bisa. Datang seseorang kepada Umar bin Khattab. Ditanya siapa namanya? Nar. Anaknya siapa? Lahab, lidah api. Dari daerah mana? Daerah Har. Nar, Lahab, Har. Pulang kamu, negerimu kebakaran. Aku khawatir Allah menimpakan kejelekan. Malik, benar. Rumahnya terbakar. Barakallahu fiikum. Ini berbeda dengan yang tadi at-tiyarah wallahu taala a'lam bisawab. Kembali kepada kitab saja. Mudah-mudahan di sini akan dibahas apa yang kita sebutkan tadi. Pertama, la takunu tidak digunakan kecuali pada yang jelek itu tiyarah, tetapi rubbama kadang-kadang ustu'milat bima yasurru. Kadang-kadang dipakai pula pada yang yasurru. Tapi lebih sering yang jelek. Al-fa'al sebaliknya. Sering dipakai pada yang baik. Walaupun kadang dipakai pada yang jelek. Yuqalu tafa'altu bikada wa tafawaltu. Aku berfa'al dengan ini dan dengan itu. Bisa tafa'altu dengan hamzah. Bisa ditakhfif tafawaltu. Bisa dengan takhfif diringankan tasdidnya. Bisa ditasdid. Bisa pula dengan al-qalb dibalik huruf-hurufnya. Walaqad aula'an nasu bi tarkil hamzah takhfifan. Dan biasa manusia meninggalkan hamzah karena ingin enteng dalam berbicara. Ingin khafif dalam berbicara. Jadi, jangan heran kalau kalian yang namanya Faiz, nanti di sana di Saudi dipanggilnya dengan Faiz. Hilang hamzahnya. Ma'il dipanggilnya Ma'il. Hamzahnya hilang. Takhfifan. Takhfifan. Hanya di lidah. Ketika ditulis tetap pakai hamzah. Baik. Wa innama ahabbal fa'al li'anna an-nas idza ammalu fa'idatallahi wa rajau a'idatahu 'inda kulli sababin dha'ifin aw qawiyyin fahum 'ala khair. Kenapa disukai oleh Nabi? Yu'jibunil fa'lu. Aku suka dengan yang namanya fa'l. Karena manusia jika berharap faedah dari Allah wa rajau a'idatahu dan berharap faedah yang kembali kepada mereka inda kulli sababin pada setiap yang sebab-sebab, pada setiap sebab-sebab yang dhaif ataupun yang qawi, sebab-sebab yang lemah atau sebab-sebab yang kuat. Fahum ala khair. Maka berarti mereka khair. Raja. Rajaullah. Berharap kepada Allah. Itu bagus kan? Selama berharapnya kepada Allah. Karena dua sebab. Sebab yang besar atau sebab yang kecil. Sebab yang kabir atau sahir. Sebab khafif atau sebab yang jeli. Sebab yang jeli, sebab yang kuat, sebab yang qawi. Itu seperti kamu ini sedang belajar, mudah-mudahan jadi anak yang saleh, mukmin, taqi. Wajar kan orang belajar talabul ilmi. Itu sebab yang kuat. Sebab yang lemah, datang seorang, siapa namamu? Alim. Masya Allah, mudah-mudahan jadi alim. Emang nama bisa ngaruh? Ya bisa, tapi kecil, baif. Iya kan? namanya saja alim tapi dia jahil kan mungkin. Tapi dengan nama itu mungkin akan tertarik orang itu ingin jadi seorang yang alim. Kamu tahu namamu. Alim itu artinya orang berilmu. Oh gitu ya. Saya akan benar-benar menjadi seperti yang bapak saya harapkan. Bapak saya ngasih nama saya alim, pasti maksudnya supaya saya berilmu. Akhirnya belajar. Akhirnya berilmu. Iya kan? Tapi pengaruh tersebut jauh. Yang ini langsung yang jali. Karena orang itu belajar, mudah-mudahan jadi pintar. Karena namanya pintar, doa aku, oh Masya Allah namanya bagus sekali pintar. Mudah-mudahan jadi pintar beneran. Ada sebab akibat enggak? Mungkin ada, tapi jauh banget. Belum tentu orang itu benar-benar belajar. Nah, masa tiba-tiba karena namanya dia jadi pintar sendiri? Enggak mungkin, harus belajar. Wahakadha. Sebab, ada sababun qawi, ada sababun dhaif. Selama berharapnya kepada Allah, maka sebab yang kabir ataupun yang saghir, yang khafif ataupun yang qawi, alhamdulillah masih tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qata'u amalahum wa raja'ahum, kalau sudah terputus harapannya, terputus keinginannya kepada Allah, maka saat itu kana dzalika syarr, maka saat itulah dikatakan syarr. Nakfi bi hadzal qadar barakallahu fikum. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته